siapa membaca la ilaha illallah akhir kalamnya masuk surga. Lalu ini baca la ilaha illallah. Ada mukaddam lagi. Tuh orang lain makin banyak banyak maka apa bukan lagi. Nak makan bubur kan? Tak ada pun lagi mati. Ah, untung tu. Gawian dia pakai wal musik saja. Yo, mana orang nak kisahkan semalam kejadian lewat? Nang lu bacakan doa apa sah sudah jua? Dijikirkan sah. Sekali orang orang sah jua mati mati sah. Tu kok dijikirkan lagi lewat sah jua mati. Sekalinya ketujuh kasah saja. Bapak kan namanya kasah. Nang sukungnya di Jawa itu. Di Jawa. Kisahnya ini itu berjualan. Permen, roteh, kacang. Jadi penjunjungan mana bedanya ada bis yang menganggap masuk ke dalam bis. Berjualan depan kalau ada orang anak nukar gulaan. Permen, kacang. Kenapa itu sebutnya roteh? Belah ada anu pulang anu apa namanya kereta api mandak kan itu juga masuknya kira-kira lalu lalu jadi untungnya minta ada permen ada kaca ada roti ada roti ada permen ada kaca ada kacang ada roti ada permen ada permen ada kaca ada roti ada roti ada permen ada kaca kacang ada kaca permen permen roti roti roti itu aja kenapa taranya motor Rabah, Mbah Rabah tadi, angah-angah. Polisi datang, ada apa Pak? Ujar polisi. Ada kacang, ada permen, ada roti. Datang pulang polisi sih kok, Pak ada apa Pak? Ada permen, ada roti, ada kacang. Mati lalu, mati ada permen, ada kacang. Muntungnya Raja Jaita. Ini munnya rajin membaca Allah, muntungnya sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Kena munnya melihat ada orang yang ada dikenal masuk ajar ayah adalah ajar ayah yang ada dikenal masuk asalnya dia bisa mencele dia ada penawang sekalinya ada di iga inilah yang belum menek. Allah tahajud. Pas mati, ajarahnya saja. Allah mati apa? Mati Allah. Ada juga orang mana? Kata kita mencari. Bahannya kata taruh. Mbak itu mendak, urus di ampe. Ayah. Tahajud pulang. Jadi ujar dulu. La ilaha illallah. Mati berapa? Mati kaya. Nang penting kita aja napa? Nang bisa tujui muntung tuh napa? Ulun jangan tuju berdiam. Nah, karena kan tuju la ilaha illallah ya. Ini kan tuju berdiam. Jadi kan ada bacaan muntungnya. Anak. Ya Allah kasihan ya. Ada kita ini karena kehabisannya itu menyalahi dari Allah. Masuk surga kata apa? Kata baik siapa dulu kata apa? Kayak Haji Muni itu hanya rejau di tanah. Kesakitan, kesakitan, kesakitan. Itu lalu dimakannya obat penahan kesakitan atau hal tahu juga. Seguling. Masa guling keluar lewat dari kamar. Bangunnya. Mbak bangun la ilaha illallah. Habisnya, habis hilang. Kanya nyamanan guring itu dah. Berpikir gue untungnya. Kalau kamunya jadi guru, kata juga. Majar, kata juga. Jadi imam, kata juga. Jadi bila, bagaimana? Nasib lah. Sudah tulisannya mati lah ilaha illallah. Laila Allah juga. Guru bakterin ya, Pak Jua. Ya kalau guru bakterin, nong hitam sama, ya kalau guru bakterin, ya kalau urang teh jana preman jasa. Inda itu lalu kana katrok kana bapa pandal lalu na pangarnya nang kada pandal kalau nang kada bagar kana pangarnya katrok ulah itu lalu anu pangarnya tu puan sakalor muntung kada orang pandal lagi sakalnya bapa pandal sakali pandal asyhadu an la ilaha illallah mati. Maka kalau bapak dan maka kamu ucapkan itu, nyata banget Allah Tuhan yang menggarakan. Yang menyahadakan itu Allah Ta'ala. Hanya unung-unung lah. Ya kita meminta Tuhan-Tuhan wajah al-akhir kalamina indan jadi ajarin dunia qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami di dunia ini dengan la ilaha illallah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam al-fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim yawmiddin yad'unum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اغفر لنا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوه الا بالله بني انت عمقنا dan kita doakan mudah-mudahan panjang umur. بنية القبول وتملك الجهول المأمول إلى حضر سيدنا وليمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهلي بيته الكرام والصحابة والقرم والتابعين والتابع التابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى ربي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد عبد الكريم الزمن على المدني وإلى ربي الشيخ حاجي أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ حاجي مركز الألبر ملكي إسماعيل البنجري وجميع مشايخنا ومعلمنا وعلمنا أمهاتنا وقرابتنا وزوجة قضي عهدنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يؤلف بين قلوب المسلمين ويرسل الإسلام والمسلمين ويغلب أعداء الإسلام والمسلمين على هذه الدين رب العالمين وعلى كل ما نوى به الفضل إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم المذكور حق كتب ويكتب أبدى الآبدين ودهر الزاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين ورضي الله عنه syahdan lagi sebagaimana yang telah tersebut yaitu sesudah kita mengetahui bahwa kewajiban seseorang yang muslim dan muslimah mulai balik berakal menuntut ilmu ma'rifatullah 20 yang wajib 20 yang mustahil satu yang harus. Selesai, kamu diam. Wajib i'tiqad, wajib mayakin atas tiap-tiap mukallaf balik berakal laki-laki bini-bini. Mulai baliknya. Bahwa 20 sifat itu mulai wujud sampai mutakallimah. Wajib bagi Allah Ta'ala, artinya pasti ada bagi Allah Ta'ala. dan wajib i'tiqad bahwa lawanannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala. Kalau wujud juga lawanannya adab, ya kan? Dan lagi wajib i'tiqad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Jadi jumlah rakaatnya itu 41 aqaid, keyakinan hati yang semuanya setiap hati orang Islam laki-laki bini-bini yang balig meyakininya. 41 itu. Kalau mengaji 41 itu seharinya sebiji, maka 41 hari. Enteng aja kalau. Jadi kepada kita yang mempunyai bini wajib melajari bini dan 41 itu. Kalau bibi anak wajib melajari anak 41 itu. Selain daripada diri kita sendiri, sebagaimana wajib mencari nafkah yang nyata halalnya, yang nyata halalnya untuk diri, untuk bini, untuk anak-anak. Apabila mencarikan nafkah sahaja, tapi kada melajari, maka kada berdosa lawan ini dan lawan anak. Ada jalan keluar. Diri kita atau bini atau anak untuk selamat dari kewajiban itu diserahkan kepada orang lain, kepada seseorang guru. Adapun ongkos belajarnya bini dan anak kita, maka diwajibkan kepada si bini dan si abah. Kurang sekolah itu kan ongkos. Jadi apabila ongkosnya sekolah si bini, ongkos sekolahnya si anak belajar kewajiban ini dari dirinya sendiri, maka apahnya dan lakinya berdosa. Berdosanya lawan bini dan anak, artinya lawan makhluk. Nang kada selesai urusannya kacau wali bini dan anak nama mama. Kita sudah yakin bahwa dosa sama makhluk lebih berat daripada dosa terhadap Allah. Kalau dosa terhadap Allah, keinginan untuk bertaubat itu sudah diterima oleh Allah. Kemauan untuk bertaubat sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau lawan makhluk, namun kada diampuninya, kada untung urusannya. Contoh, kada mencariakan nafkah lawan bini lawan anak nang nyata halalnya. Ingat halalnya, nyata halalnya itu kata-kata nyata. Apabila belum nyata halalnya bagi syubhat, kada boleh kita mengambil jasad bini, jasad anak pun jasad bini kita. Buktinya apabila makanan yang syubhat, minuman syubhat, pakaian syubhat, maka gawian kita, gawian bini, gawian anak, baca mahur. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jahat. Menahan jelas contohnya, kadang-kadang subuh pas waktunya, kadang-kadang pukul 8. semua itu hasil daripada makan minum pakaian katanya halal. Apalagi yang haram. Jadi kita kawal menangguh diri kita, bini dan anak-anak. Kalau bahasa panjarnya tuh bahanu masih bahanu nakal diri nih. Bahanu pina ibadat, bahanu pina pengolah. Ya tak. Itu ngalamnya ada kemakan, keminum, apakah yang baluan nyata halal. Oleh sebab itu setiap kita berdoa hati sembah yang di sini tadi warizkan wasi'an halalan ghairu qatirin yakunu lana 'aunan 'ala man hajar minta rezeki nang luas halal pulang jangan handap rezekinya arti jangan handap itu ingin kita bini anak habis. Artinya nang ghairu qatirin di sini ujar orang bahari sampai tujuh turun. Sampai tujuh turun ujar orang bahari. Ya kunu lana aunan ala man hajar rasyad. Rezeki nang seperti demikian itu ya Allah. Untuk membantu kami atas menjalani kebenaran. Warizkan wasi'an halalan ghairu qasirin yakunu lana 'aunan 'ala man hajar rasyad. Itu sebahagian dari doa Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Sampai kepada kecerdasan kita, bini dan anak-anak. Sumbernya dari rizqan halal. Kalau nya subhat yang dimakan, diminum, dipakai, itu ada pengaruh besar kepada utak. Pamarabal. Cepat hafal, cepat jua hilangnya. Kalau nang haram, mahafalnya dia sulit. Tak boleh. Kalau gawian menuntut ilmu, minta juga. 3 tahun di kelas 1, kadang naik. Muyak dulu belajar. Dilihat di buku rekod angkanya 3, 4, 3, 4, 3, 4. Kahandakan dapat kereta. Saya mau beli aja pak ijazah. Lalu ijazah itu tukar. Ijazah yang ditukar harganya misalnya sebuah Mercedes nang buruk-buruk. Lamun dokter ijazahnya tukaran kasihan. Kurang nang obat tahunnya kasihan. Dibarinya obat nang efek sampingnya banyak. Karena inya ada bujur jadi dokter. Artinya kada mestinya lulus. Lulusnya itu ijazahnya manuver. Bahayanya untuk kesehatan luar biasa. Ini misal saja. Ijazah manuver. Atau ijazah memotokopi. Ini para lujuannya. Misalnya, ada orang di balik itu ijazah. Lalu kita melihat, kita fotokopi. Kita itu ngelihatnya ijazahnya ijazah sama injak. Memotokopi bukan orang membalik. lamun terkena amalan kada dapat tanggung jawabnya. Sewaktu-waktu datang hal, maka kada datang menanggung jawabnya. Sama dengan orang yang memakan obat, tidak ada resep dokter. Maka kada datang menanggung jawab lawan si pasien itu apabila inya bertambah sakit. Tapi kalau resep dokter, lalu bertambah penyakit, dokternya nang kawa dimajuakan kepada mahkamah pengadilan internasional. Inya ada dari resep salah. Dalilnya wa ma yamliku anil in huwa illa wahyuha. Rasulullah kada bisa berkata-kata dari dirinya, tetapi wahyu dari Allah, perintah dari Allah, izin dari Allah. Kalau orang wahyu itu ijazah dari Allah. Jadi kalau ada kitab-kitab agama, apalagi berupa amalan-amalan, ini apabila dibaca sugih, ini apabila dibaca tahan timpas, kitabnya menang membacanya kan tahan timpas. Ini apabila dibaca 40 hari maka hilang, kurang dalam melihat. Jadi mbah duduk di lantai orang, orang kalian melihatnya. Ijazahnya ada. Dahulu ada di Martapura orang nang bersuara di tanah orang banyaknya. Masih hidup almarhum Guru Seman. Masih hidup almarhum Guru Haji Husin Patrik. Ujar orang itu, kalau kita sedang mengambil ijazah, melihat itu, Quran menyatakan, wabashir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ayatnya dari nyatakanlah bahwa orang-orang yang akan masuk surga yaitu mendengar yang bagus lalu diikutinya, artinya diamalkan dengan ayat-ayat itu. Tidak usah kita berijazah, asalnya bagus enggak wijazah. Ujarnya Guru Haji Sun Patri mengarang kitab Sanjata Mahmim. Ditulis izin di belakangnya, aku jajahkan dengan siapa aja yang datang. Itu cara almarhum Guru Haji Husin Patri. Guru Haji Seman Mulia mendengar satu sholawat dibaca orang, lalu izin berpandang kawan sidin, bagus mana sholawat itu di sini. Macam apa kita jadi ujar jawab sidin ulun ketahuan Allah jalan Guru Seman kita tulak lah ketahuan meminta ijazah hendak mengamalkan sholawat itu. Coba itu Guru Seman bahos. Sekarang kalau bahambur buku-buku amalan-amalan, kadang-kadang tulisannya salah. Seperti buku-buku kosidah-kosidah. Banyak yang mengarang-arang, ada anu, mengarang. Tulisannya banyak salah, yang membaca salah juga. Sudah salah, ya salah. Ini yang kita bicarakan masalah ijazahnya supaya bersama. Balon lagi membicarakan nawaitunya. lamun nawa itunya hendak menukar sandal, lain pula. Guru kita sudah mencantumkan dalam kitab seperti Syekh Al-Alimul Allamah Hasan bin Muhammad atau namanya Masyarakat Ujar Zidin Lawal Isnad Lawala Man Sa'a Bima Syarakat. Jikalau pada dasana ijazah, niscaya manusia mengucap sahahannya. Apa maksudnya? Apa manisnya ta'akillah sahurawah? Menurut hawa nafsunya. Membuka majlis. Itu harus ada ijazah dan izin. Mergi satu tempat di Surabaya. Tempat itu ditentukan oleh Habib Abu Bakar dan Muhammad Asbagat. Nah, Bakar Ahmad di Gajah. Di sini, ulah majelis membaca kitab. Lawan bakal tidak di antara yang dibaca itu Bukhari dan Ihya dan kitab-kitab nang batulis tanganan daripada kalangan wali-wali di Hamramut. Ada kalang Al-Haddad batulis tangan makhluk dilihat nang kada dicetak. Ada kalang Al-Abbas macam-macam. Jadi majelisnya dibuka oleh seseorang nang tuha. Kitabnya disusun oleh nang tuha. Waktunya disusun oleh nang tuha. Sekali nang tuha datang belum membuka kitab itu lama lagi. Itu semuanya cara orang kaya itu sudah. Di mana aja kayak itu. Quran Fabi Huda dengan petunjuk-petunjuk orang bahari hendaklah kita nampak di mana artinya. Kembali kepada orang nampakan dalil tadi Al-Ladhani Istamihun Al-Qawla Fayatil Rasana sekali matinya orang nampak ucap itu tadi mati jahat. Jadi rupanya di hatinya itu mahina akan ijazah matinya ke depan terus. Di dalam kitab disebutkan di anna al-ilma al-mu'tabar huwa man qala sanaduhu fi sayyidil bashar. Ilmu pengetahuan yang benar adalah sampai anaknya kepada Rasulullah. Jangan kaget. Almarhum Tuan Guru Subarang, Tuan Guru Hajar Sekolah banyak dapat anak terjajah. Kada baratahan murid-murid di barat. Kada baratahan. Dan kada nang tuhannya jadi barat. Almarhum Guru Haji Saman Mulia masih belajar jurumnya. Aku ulangi, masih belajar jurumnya. Bukan alim jurumnya, belajar. Dibari ijazah dan sanad lengkap oleh Tuan Guru Kasyukulan. Padahal hanya belajar jurumnya saja. Karena sama. Jadi kalau ada kata-kata orang, jangan sembarang memberi ijazah. Nah itu, kalau kelajuan ijazah itu di antara manfaatnya, nangkaya kita itu berpinggut di gerbong kereta api. Ini gerbong kereta api nah menuju surga. Kita pakai itu. Gerbong di kita nah kita mendapatkan pakai. Jadi nang di muka tu menuju surga, nang di belakang ni kan umpat membuat di gerbong situ masuk. Asal jangan naikannya pagar pacul, menyata pacul pasang. Ketinggal datang pulang nang duduk panjangnya. Ini nang larang benar kereta api gerbongnya nang ada nah karanya simnya sim karanya tak sim di luar aman nang sepeda motor telah sim kan mana kereta api pang sim di luar sebab mana namanya nang boleh jalan lah masing-masing ada jalan sini jalan sini jalan sini tujuan pang. Cara orang masuk surga, surga itu lurusannya, lawangnya, lapis satu dari tujuh berapa? 8. Jadi ada lurung sini, ada lurung sini, ada lurung sini. Itu nyalakan pak intinya. Masing-masing. Jadinya nang lurung sini biar, ya lurung situ, ada lurung sini, sini biar. Rasulullah syafaati li ahli al-dabayal al-umman. Tugas itu membawa masuk surga umatku nang ganal-ganal dusi dosa. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ada seseorang di Jakarta atau Betawi. Habib kurangnya alim ini bakar amat pulang berduit pulang lalu mendengar berita di situ ada tempat-tempat hiburan wadah kurang bahasa tengahnya hiburan yang masa kupu-kupu malam bapaan tengahnya bapaan harinya tawel jadi Habib ini mengiyau murid-murid seiko tanah kalau murid bawakan berjirin di karung ini diangkat karena yang karung berjalan sampai ke tempat itu ke tempat yang bebinian lelaki yang berminuman keras macam-macam mana tempat hiburan kan kenapa ada bingung nang lain bingung nang jadi bingung ya kata takut ini semenyata lah orang kata takut itu bingung tapi kalau nang bingung ini kata takut bantak pun selamat saja lama nang bingung ini kata takut lalu memandir nah kapan mandir hati kapan berulang dua kapan berwali tiga berapa dosanya mana Habib, mana alim, mana wali. Iya, amang jalan sudah nang itu masuk ke situ. Iya, amang lain aja sekarang yang beratakan masuk juga. Nih, sekali masuk ke tanah si jadi takut si jadi. Nyawa jadi kemarin apa? Macam-macam alasan. Ada nang balasan lantaran kesusahan. Jadi hendak mencari nafkah makan minum pakai kemari ya. Duduk yang ini pang pulang. Apa nyawa jadi masuk kemarin? Ano, bini, kita perlu juru ke gajah. Paham gak, kak? Ini kata tahan buat kipas. Ringkan saja ke depan dan pulang waktu lewat kali-kali. Andai kata ujar Habib bini nyawa ada di sini. Kenapa? Pampi dulu. Kada nongka ini lagi dulu. Andai kata nyawa ada di sini. Kenapa? Pampi dulu nongka ini. Nah, ada pada buka sisi. Karo saja. Isinya duit. Dikawinakan sisi. Nang karena hantar kawin itu. Kawinakan sesama anak di situ juga. Tapi dikawinakan halal ada. Oh, apa aturan juga? Kalau Pak Habib itu mengawinakan walinya kada ada, satunya kada ada, kada mau. Menjujurannya asal menilai saja. Walaupun seperangkat alat menunjuk. Tidak, tidak. Ya, ya, ya. Jadi nang itu tadi selamat, ya kan? Kada lagi macam-macam. Akhirnya sabarataan nang di situ selamat. Jadi Habib Sidin menghancur kemuliaan Sidin di masyarakat umum untuk menyelamatkan orang nang di dalam situ. Dan Sidin kada bahabar lawan lain-lain naik jadi sampai belum nampak. Nang penting Tuhan kata sorong nak memberi syafaat on buhan nang gandalan ini. Ingatnya aku pang penyapaknya lantaran kada maju itu. Nak mencukupi hidup ke situ bukan. Kira-kira ada dua pulang ke petala, kan-kan di situ, maju jaka duit, maju ya. Ada jaka bini, ada ya. Mana? Tunjuk saja. Sekalinya bininya di situ dulu. Kenapa? Yang wajar ada aja bini di sini, kenapa? Ada nyaman lagi, kan? Jadi mencari yang lain yang nyaman. Si bininya kan kenapa? Itu rakyat aja mencari yang lain, yang pegana. Laki-laki yang nangka itu. Ayo ya, sudah menemukan bahasuran laki bini dipisah. Kawin akan lawan siapa yang cocok lawan ingat. Saya katakan. Sesama sahabat. Saya katakan. Sesama sahabat. Aja aneh nih. Coba, itu adalah kenyataan bagi Rasulullah SAW. Mazhar bagi Rasulullah. Mencariakan jalan keselamatan orang yang sudah terperusuk ke dalam neraka dunia. Diangkat dari neraka dunia. Nang mengangkatnya tentu masuk ke neraka. Ya Allah, bahwa warna umat dan nanya serupan maka masuk ke dalam neraka. Padahal nak menyelamatkan nang di situ kurang kada tahu. Jadi macam-macam lah jalan membawa ke dalam surga. Ada jalan mengajar anak masuk surga. Membawa orang masuk surga dengan mengajar. Di waktu haruan diajarnya. Nah, diumpannya. Diajarnya. Dimakannya, bawanya sumbayang. Jadi awak dapat. Awak masuk surga, haruan dari mana? Umpan masuk surga. Ada yang mudah masuk surga. Masih jisit. Haruh, sepertinya merujuk. Tak sebelah. Apun rambut, muntung. Indah itu masuk surga. Di waktunya. Padahal umpannya nyaman banar sudah dikawati pengjaya ilmu sejak dikawati supaya kawa menangkap ya Allah minyak ada kawa lalu ditangkap kawan meninjun itu bawa konser serum aja deh. Terus dan syafaati di akhir syafaat min umat guru. Kalau murid sudah bimbingan, apalagi yang dilajari sudah bimbingan, yang dilajari yang bumur-bumur, yang terbulik-bulik. أأنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض ini yang dilajari, maka melajari orang yang memperbal ini dosanya, apa pahalanya lebih banyak daripada nang ada pembabalan. Si nang pembabal kan, lamunnya belajar, pahalanya lebih banyak daripada nang ada pembabalan. Jadi menikam terburi-buri membaca, jangan dulu pahala itu gono daripada nang sekali bacakan baru bisa. Apalagi nong salah satu bacaannya bisa gana hidung, apa artinya bangka ujung arahnya yang pindah pembabal dilajari ini menangis. Kenapa menangis itu dua bulan? Pertama orang umur nangkat buah lah bisa tidak melihat kenapa biji bakso orang tergantung biji bakso tergantung jangan buruk biji bakso ini jangan berjalan percaya ini ada sukunnya di rumah sakit. Jadi tiga kali cuci darah siup keras. Mudah-mudahan amat mampir. Takutan nak ambil mati radang cuci darah siup. Banyak yang datang memusuki, menyapui minyak. Ada nang lawan minyak tapak banyak banannya pui di belakang mas kuyak. Nah tip lemah itu orang sini minyak tapak ni mau lama. Banyak tapak ni jadi tiup nak dulu ya kalau itu kalau dicari dulu tapaknya tiga kali sudah. Ini sekarang ngejar atas napa-napa bunyi ini kalsium napa-napa aja nyucok terus ini sebabnya kan ditarik terus banyu yang di awak ini kan ditarik jadi habis ditarik vitamin habis gula habis uyah habis jauh. Kesian ya, nanti gak ada sudah. Nang sudah ada penggagahnya depan, ada ini kuyunya, ini. Jadi ini pas sudah nak mencuci buduk, enggak ada buduk nanti ya. Duk. Doakan aja lah, mudahan kalang. Begangan benar. Mesin itu dipendari tapi bisa juga. Mesin tetap pada mendengarnya putar terus, hanggus terus. Pada saat orang tiup, jalan terusnya. Pokoknya kamu doakan aja kan. Dan panjang umur. Jadi kembali kepada masalah ilmu dan amalan ba'at kuradah sebagaimana Rasulullah wa ma ya'tiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah itu paling sayang lawan orang-orang yang kenal-kenal di sisi dosa dicari orang sedih jalan supaya inya masuk surga. Dokter kan minta juga, kalau mah orang sehat saja, katanya mau obati ya. Mbak misalnya saya cara guru Abdul ini sehat, karena pinggang kecagakin gitu. Misalnya ngasih di cagak juga lah. Lalu misalnya, Haji Galit jadi dokter, dokter Haji Abdul Galit. Seperti yang dalam guru Abdul, puja dokter Galit, op nama. Kenapa nong dia nama orang tak kejari anak kenapa? Jalan nang diobati itu orang gari. Guru nang dilajari berimat itu orang kambabar. Menyusul ahli menjadi perataan. Belum lupa jalan kambar itu akan saya dilajari lagi jadi bisa perataan itu. Anak pulang, lamunnya pintar aja mencari duit, masih aja ikan pimpin lagi. Kada lagi, ini sudah tak bisa. Nang masih lagi dibawa aja, akhirnya baru tak bisa lagi. Anu kurangnya kada kau dilapas lagi ya. Mun sudah orang nang bungun kada belajari, kesian. Orang nang banyak dosa gondol-gondol dibiarkan aja atau disarik. Warik ini. Asal Islam menjawabnya, munnya kafir bang, didoakan. Allahumma habib qawmi fi innahum qad taqu. Lamun paku aja pang sudah, tapi mahaur kawur jua. Nah, ini tetap. Doakan sudah. Mudah-mudahan angke hilangnya. Karena kewajiban bagi kita mulai balik perakal bini-bini laki-laki nang jagar kawin ya udah menyebalik sudah akal pulang menyebalik kegilaan kada disuruh kawin siapapun kawin orang kegilaan balik sampai umur akal diadakan ini nah nang diwajibkan belajar sifat 20 wujud sampai mencapai 5 lawannya 20 nang harus 1 lamun anak sempurna ada pulang amalannya nang 41 itu amalannya sebutin ada seperti wujud amalannya zikir. Aku sanggup depan enggak kalau orang dalam panggung susah. Lalu berkumpul pengusaha itu dengan kawanannya naik dilanggar naik di masjid. Bapak gawian sumpah yang berjamaah tundung berjamaah berzikir bangga kalau sudah ada yang kait. Mukanya pernah kemana kan? Kali apa sih? Si Isin pernah kemana kan? Ya kalau pernah kemana kan? Arifin anaknya Irham kemana kan? Itu orang pengusaha, tapi ini mbak ilmu kawan-kawannya banyak yang pengusaha. Kasih itu kemarin masuk di masjid, masuk di langgar, masuk di madrasah apa? Begitu. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Kadang mencari aja itu kemarin datang amalan amalannya nang kurang perataan apa? Alhamdulillah apa perataan? Bismillah apa perataan? Fatihah apa perataan? Lainan teman-teman udah lihat apa perataan? Astagfirullah apa perataan? Bangga luar biasa. Jatuh pala makanya nyemuk. Malik mencari nukah itu. Sambil berusaha, sambil bahagia, maka bakar rumput itu. Bakar rumput. Mudah-mudahan jika kita sadarlah, pertama kita sebelum mati membujur-bujurakan nang perdoa ini, memperasa-perasa aku panggilah, ini diri aku pada tahu ikan. Banyak-banyak ketinggalan perdoa ini, padahal umur sudah 63. Parah 64 tahun 1361 Hijriah bulan Muharram 27. Hari Sabtu di hadapan ini 1424 ya kalau ini masuk berapa sudah 64 masuk ke 64 masuk 63 jalan ya kalau masuk 64 sudah belum lagi nang perpuluhan banyak-banyak nang ketinggalan ilmunya apalagi memakainya. Sabar aja, cukup.